Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibnu Qayyim masih menyebutkan udzur bagi mereka-mereka yang menyelisihi tahqiq yang beliau sebutkan bahwasanya fasakh haji ilal umrah itu lil abad. Disyaratkan selamanya. Barang siapa yang haji tidak membawa hewan hajiun, maka dia harus haji tamattu. Dan kalau dia terlanjur melakukan ifrad, dia harus fasakh, batalkan untuk umrah dulu. Dan itu adalah syariat yang lil abad. Ya, yang menisi tahqiq ini tiga kelompok. Yang pertama yang menyatakan itu mansuh, sudah berarti bahas udzur mereka dan dibantah. Yang kedua yang menyatakan itu khusus untuk sahabat, yang baru saja kita bahas, juga terbantah. Yang ketiga sekarang, ya, yang menyatakan hadis tersebut menisihi nas lain. Al-Qurimahullah Ta'ala faslun wa amma al-udur tharith. Udzur yang ketiga yang diberikan kepada orang-orang yang menisihi beliau dalam tahqiq ini. Wahwa mu'aradatu ahadithil fasakh bima yadulu ala khilafiha. Adanya mu'aradah, ya, hadis fasakh, sehingga menunjukkan berbeda dengan apa yang ditahqiq oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fadzakaru minha, mereka sebutkan hadis-hadis lain yang dianggap menyelisihi tahqiq ini. Minha marwah muslim bisahihi min hadithi zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat Qarina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajjah wada'. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin. Ya, ada yang ihlalnya umrah, ada yang haji. Ataqadimna Makkah, ini kami datang ke Makkah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahrama bi umratin wa lam yuhdi, ya, tidak membawa hewan hajun, falyahdil. Waman ahrama bi umratin wa ahda, dan membawa hewan, fala tahilla hatta yanhara hajjah. Waman ahalla bi hajjin falyutimma hajjah wa dzakara baqiyal haji. Ini yang dianggap versi tahqiq Ibnu Qayyim rahimahullah masalah fasakh haji umrah. Yang kedua, wa min hama rawahu Muslim fi sahihi aidan min hadits Malik an-Nabi al-Aswad an Urwah anha kharaja ma Rasulullah sallam amma hajjatul wada'. Wa minna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Yani qirat qarin. Wa minna man ahalla bil hajj, yani ifrad. Wa ahalla Rasulullah sallam bil hajj ila din haji. Fa amma man ahalla bi umratin fahalla. Jadi halnya niatnya umrah, maka beliau mereka tahallul setelah umrah. Wa man ahalla bi hajjin wa jama'al hajj wal umrah, adapun yang ihlalnya ya haji saja yang ifrad atau menjama'an haji dan umrah yang kiran, falam yahillu, tidak tahallul hatta kana yaumun nahar. Ya, jadi yang jadi titik intinya adalah yang hadis pertama tadi, para apa waman ahalla bi hajjin falyutimma hajjah, artinya mereka berarti tidak fasakh. Dikatakan barang siapa yang ihlal haji menyempurnakan haji. Di hadis kedua ini dikatakan orang yang ihlal dengan haji atau menjamah terhaji umrah, ya, tidak tahallul sampai dia menahar, sehingga zahirnya menyelisihi tahqiq yang disebut Ibnu Qayyim. Wa minha marwahu Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bishr al-Abdi an Muhammad bin Amr ibn al-Qamah qala hadatsani Yahya bin Abdurrahman bin Hatib an Aisyah taqalat kharaja ma Rasulillah sallam al-hajji ala sajadah tuba. Kami keluar haji bersama Rasulullah sallam dengan tiga, ya, bentuk manasik. Wa minna man ahalla bi umratin hajjatin, yani qiran. Wa minna man ahalla bi hajjin mufrad, umrin ifrad. Wamina man ahalla bi umratin mufrad ini tamattu. Faman kana ahalla bi hajjin wa umratin ma'an, jadi kiran lam yahilla min syai'in, tidak tahallul dari apapun secara umrahnya, mimma harwa minhu hatta qadha manasik haji, sampai selesai manasik haji. Faman ahalla bi hajjin mufridin lam yahilla, juga sama tidak tahallul, tidak halal baginya min syai'in mimma harwa minhu hatta qadha manasik haji. Waman ahalla bi umratin mufridatin fatafa bil bait wa bis safa wal marwa halla mimma harama minhu hatta istaqbala hajjan, mereka tahalul sampai selesai, sampai tiba waktu haji. Asyahid mana tadi kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha hadis ini, iya, waman ahalla bi hajjin mufridin lam yahilla min syai'in mimma harama minhu hatta qatal manasikal haji. Ini syahidnya. Berarti tidak kasah. Qarimah Qadimul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa minha marwahu muslim bisayihi min hadithi ibn Wahab. An Amr bin Harith. An Muhammad bin Naufal. An rajula min ahli Iraq. Qala lahu sal. Li Urwah bin Zubair. Ia bertanyalah untukku kepada Urwah bin Zubair. An rajulin ahla bil haj. Tentang seorang yang ihlal dengan haji ni ifrad. Bila tawaf bil bait, jika selesai tawaf di bait di Ka'bah, ahyahillu amla? Fadzakar hadis wa fihi qad hajja Rasulullah sallam wa akhbaratni Aisyah tu anna awwal syai'in bada bihi inna qadiba Makkah annahu tawaddaa. Jika beliau mulai datang itu beliau wudu, summa tawaf bil bait, summa hajja Abu Bakar. Iya. Qala summa kana awwal syai'in bada bihi tawaf bil bait. Kemudian yang pertama dilakukan adalah tawaf di Ka'bah, summa lam takun umrah, summa Umar bin Zadik, summa Haji Utsman, fa ra'aituhu awwal syai'in bada bi tawaf bil bait, summa lam takun umrah, yang tidak, summa Muawiyah wa Abdullah bin Zu'mar, artinya mereka semua tidak haji tamattu, tidak haji tamattu. Summa hajjtu ma Abi Zubair bin Awam, fa kana awwal syai'in bada bi tawaf bil bait, summa lam takun umrah, yang tidak tamattu. Semua rakyat Muhajirin dan Ansar, tiap anu dan dari, itu malam takun umrah. Semua hiduman rakyat itu ada dari ke Ibnu Umar. Semua lam yatqudha habi umrah, berarti tidak mematakannya kepada umrah. Fahada Ibnu Umar indahum. Apa les adunahu? Tidakkah mereka bertanya kepadanya? Wala ahadun miman mata ma kana yabda'un bisyain hina yadauna damahum awwala min tawaf bil bait. Ya, tidaklah orang dulu memulai sesuatu ketika meletakkan kaki di Mekah, ya, selain mereka memulai dengan tawaf di Ka'bah. Tsumma la yahillun, kemudian mereka tidak tahallul. Artinya tidak fasah. Waqad ra'aytu ummi wa khalati, ini Aisyah, hina taqdumani, ketika datang, la tabda'ani bi syai'in awwala min tawaf bil bait. Dia memulai sesuatu selain yang pertama kali tawaf. Satu fani bihi tumala tahillani. Ya, yang zahiri menunjukkan apa? Tidak fasah. Ya, mereka tidak umrah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahada majmu ma aradu bihi ahadisan fasah. Ini ya, kumpulan hadis-hadis yang mereka anggap menyelisihi hadis fasah haji kepada umrah. Ini hadis-hadis yang menyatakan, mereka katakan fasakh haji ke umrah itu tidak lagi disyaratkan karena menjadi hadis-hadis ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wala mu'aradata fiha bihamdillah wa manihi. Tapi kata Ibnu Qayyim sebetulnya tidak ada mu'aradah. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang sudah kita bahas terkait dengan fasakh haji kepada umrah. Tidak ada pertentangan. Ya, penjelasan nanti insyaAllah. Yang intinya kata Ibnu rahimahullah, empat hadis ini semuanya dalam sahihah, dalam sahih muslim, dan tidak ada mu'aradah dengan hadis-hadis yang beliau tahqiq. Seorang yang haji tidak membawa hajjun, itu harus fasakh umrah. Tidak ada tentang. Allah a'lam bishawab.